Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Adrul Bahiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih pembahasan yang berkaitan tentang syarikah. Pembahasan yang telah kita bahas itu dari syarikah, perserikatan, bersekutu, seperti finnar, walma, walkala, rumputan, air, api dan juga rumputan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. ويجوز dan diperbolehkan الاشتراك berserikat في النقود dalam mata uang والتجارات dan juga di dalam perniagaan. Dalam mata uang dan juga dalam perniagaan. Sekarang kita akan bahas yang berkaitan tentang usaha dalam perserikatan, syarikah. Dan syarikat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syarikatul amlak, yang kedua syarikatul uqud. Syarikah dibagi menjadi dua, syarikatul amlak dan syarikah al-uqud. Dan syarikah al-amlak yaitu syarikat dalam kepemilikan. Syarikatul amlak itu syarikat dalam kepemilikan. Itu contohnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan sebab sesuatu seperti jual beli atau warisan atau hibah. Contohnya seseorang ketika membeli sesuatu, si A dengan si B membeli motor. Nah, si A dengan si B membeli motor, uangnya bareng, harganya 5 juta, si A 2,5 juta, si B 2,5 juta. Berarti kepemilikan molok motor tadi adalah merupakan kepemilikan antara si A dengan si B. Dinamakan dengan syarikah al-amlak. Nah, atau hibah. Nah, contohnya saya berikan barang ini untuk si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, 5 orang. Hadiah, buatkan 5 orang. Nah, ini berserikat dalam kepemilikan. Tanah misalkan, rumah, lain sebagainya. Ini perserikatan fi amlak. Kemudian yang kedua, syarikatul uqud. Syarikah al-uqud, dikata kata akad. Apa itu syarikat uqud? Syarikatul uqud yaitu syarikah kerjasama dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungan. Ini syarikah al-uqud. Dan yang akan kita bahas dalam kitab ini yaitu yang berkaitan tentang syarikah al-uqud. Yang akan kita bahas itu syarikat al-uqud. Dalam syarikah al-uqud fa wajiz. Sebagaimana dalil dari Al-Qur'an dan sunnah, baik perserikatan di sini dalam jual beli hibah ataupun warisan, persikatan dari warisan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fahum syuraka'u fi tsuluts, dan mereka berserikat dari sepertiga. Sepertiga ini bagi ini perserikatan. Kemudian di dalam syarikat al-uqud di sini ada beberapa macam yang akan kita bahas, yaitu kerjasama dua orang atau lebih. Ada beberapa macam. Sebenarnya Allah menyebutkan ada lima macam. Yang pertama yaitu syarikat al-inan. Syarikat al-inan. Apa itu syarikat al-inan? Syarikat al-inan yaitu dua orang yang berserikat, dua orang atau lebih, dua orang atau lebih berserikat dengan modal dan usaha mereka. Dengan modal dan usaha mereka. Ini syarikat al-inan, yaitu dua orang atau lebih berserikat modal dan usaha. Contoh si A dengan si B, dua orang. Ayo kita kerjasama. Usaha apa? Modalnya kamu 50%, saya 50%. Kemudian kita usaha bersama, turun tangan. Contoh usaha buka toko, misalkan si A dengan si B. Modalnya kamu 5 juta, 1 juta, dan saya dan kamu di toko dua-duanya. Nanti keuntungan dari hasil kerjasama tadi, maka nanti dihitung. Sesuai dengan kesepakatan. 50%, 50%. Dan kalau modalnya sama, modal dari awal 5 juta, 5 juta, keuntungan dibagi 2. Ini syarikat al-inan, yaitu usaha dan modal dua-duanya dikerjakan. Contohnya sebagaimana yang tadi kita contohkan, si A dan si B kerjasama. Dia punya uang 5 juta, punya uang 5 juta, buka toko, kemudian dua-duanya pun ikut bekerja di situ. Untuk melayani pembeli, jual beli. Ini syarikat al-inan. Syarikat yang kedua yaitu syarikat al-abdan. Apa itu syarikat al-abdan? Yaitu dua orang berserikat atau lebih dengan badan mereka. Banyak di sini tidak menggunakan modal. Contoh, dua orang berserikat atau tiga orang atau lebih, ayo kita berburu. Dan semuanya berburu, tiga orang atau empat orang, dan hasil dari buruan tadi maka kita bagi sekian. Ini dengan badan mereka. Berbeda dengan al-inan, modal dan usaha mereka keluarkan. Akan tetapi al-addan hanya dengan badan mereka. Contoh yang lain, misalkan bongkar barang satu truk bawa semen, misalkan. Supir truk di sini cari orang yang bisa menurunkan semen ini. Cari ada 10 orang. 10 orang di sini nanti koordinasi. Nanti kita bongkar semen ini semuanya. Nanti keuntungan upahnya tadi kita bagi. Nah, 10 orang tadi. Ini syarikat labdan. Dan contohnya banyak sekali. Berburu. Atau pergi ke hutan. Contoh satu kelas ini semuanya tanpa ada modal, yuk kita ke hutan. Ayo kita cari kayu bakar. Dan ketika kita sudah mendapatkan kayu bakar, kita jual, keuntungan kita bagi-bagi. Ini syarikat al-abdan. Ini dengan badan mereka. Dan sini tidak menggunakan modal, hanya usaha. Bongkar ataupun berburu ataupun yang lain sebagainya. Ini syarikat abdan. Dan syarikat abdan di sini diperbolehkan. Atau syarikat konveksi atau lain sebagainya, menjahit. Kemudian yang ketiga yaitu syarikat al-mudharabah. Apa itu al-mudharabah? Al-mudharabah yaitu dua orang yang berserikat. Yang pertama pemilik modal, yang kedua pengelola. Yang pertama investor, yang kedua pengelola. Ini al-mudharabah, dari kata ad-dharb, kerja. Yang ketiga di sini yaitu syarikat mudharabah. Contohnya si A dengan si B. Si A investor, punya uang, punya modal. Si B punya tenaga. Kemudian si A dengan si B, ayo kita kerja sama. Modal dari saya, tenaga dari kamu. Kerjasama, nanti keuntungannya kita bagi segini. Ini namanya mudharabah. Contoh si A punya usaha apa gitu, warung nasi dan sebagainya. Dia punya modal. Kemudian dia cari satu orang yang dia tenaga. Dan biasanya sistemnya bukan sistem upah, tapi sistem bagi hasil. Untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Atau si A punya uang, saya punya uang 10 juta. Ayo kita, kamu punya tenaga, yuk kita kerjasama. Jual ini, jual ini. Kamu yang jual, investornya biasanya dia hanya modal uang saja. Keuntungannya, keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan modal bali sini untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Kalau si investor rugi uang, kalau yang pengelola rugi tenaga. Dia sudah kerja satu, dia sudah lalu bekerja pagi, siang, malam. Dia tidak mendapatkan apa-apa, rugi. Investor juga rugi uang. Ini mudharabah. Yani si A punya uang, si B punya tenaga kerjasama. Kerjasama. Dan keuntungannya sesuai dengan kesepakatan. Ini syarikat al-mudharabah. Kemudian yang keempat itu syarikat al-wujuh. Apa itu syarikat al-wujuh? Yaitu seseorang yang berserikat, dua orang atau lebih, dengan kedudukan mereka. Dan mereka tidak punya modal, hanya punya kedudukan. Seperti apa contohnya? Seperti dua orang yang berserikat dengan kedudukan, dikarenakan nama baik mereka itu dikenal di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu mengenal dan termasuk orang yang baik, jujur, amanah. Dengan kedudukan di sini, seseorang berserikat dengan nama baiknya dan tambah modal. Contoh, si A dengan si B, dia dikenal di kalangan masyarakat orang yang jujur, amanah. Kemudian datang ke suatu toko, ngambil barang, utang. Untuk barang nanti akan dijual. Nanti keuntungannya si A dengan si B akan dibagi, kami bagi dua. Si A dengan si B datang ke toko. Dan pemilik toko ini kenal. Yani dengan sikohnya orang tadi, jujur, amanah. Sudah, ambil barang. Nah, dengan cara hutang, tanpa modal. Kemudian barang ini dijual, ada keuntungan. Keuntungannya bagi dua. Hutang ketika mengambil barang, harganya misalkan 400 ribu. Kemudian dua orang di sini jual kembali, orang lain dijual menggunakan 16 ribu, 200 ribu, 400 ribu dibayarkan, sisanya 200 dibagi 2. Si A 100, si B juga 100. Ini syarikat al-wujuh. Ini dengan kedudukan, dikenal, nama baik. Karena seseorang ketika dia dikenal, namanya tidak tercoreng, dia juga jujur, amanah. Orang lain pun percaya ketika akan mengutangkan barangnya. Berbeda dengan seseorang yang muamalah dengan manusia, dengan muamalah yang jelek. Utang tidak pernah dibayar, kemudian akhlaknya jelek, kemudian intinya suka melakukan kepasikan dan sebagainya. Sehingga orang ketika akan menghutangkan sesuatu barang, dia akan berpikir, waduh, nanti jangan-jangan gak dibayar oleh sebagainya. Otomatis dia akan bertanya kepada orang lain, ini ada si fulan ingin ngambil barang hutang, kamu kenal gak si fulan ini? Oh, saya kenal, dia orangnya masya Allah jujur, amanah, dan dia tidak menyelepekan apa, tidak hutang, tidak kalau punya hutang dia langsung membayarnya. Saya percaya. Ini juga kepercayaan dari orang lain yang menjadikan orang tadi dikenal di tengah masyarakat dengan nama baiknya. Maka syarikat di sini itu syarikat yang di sana tanpa modal tapi dengan kedudukan. Ataupun dia hanya duduk saja, mengambil atas nama dia. Nah, kamu ambil barang ini, kasih tahu atas nama saya. Nah, ambil. Dia biasa duduk. Kemudian dia dijual, dapat keuntungan dia. Dapat keuntungan. Si A mempunyai kedudukan di tengah masyarakat. Nyuruh si B. Sudah, ambil barangnya di sana. Kasih tahu si fulan yang ambil. Ini saya, misalkan. Dengan menyebutkan namanya. Sehingga diketahui fulan ini baik dan sebagainya. Diberikan dengan modal kejujuran tadi. Nah, pahala jaya. Kemudian yang terakhir itu syarikat al-mufawadah. Syarikat al-mufawadah di sini itu berserikat menggabungkan semuanya syarikat-syarikat yang tadi kita sebutkan, menggabungkan satu dengan yang lain. Ini syarikat al-mufawadah. Nah, ini contoh-contoh syarikat. Syarikat al-inan, syarikat al-abdan, syarikat al-wujuh, syarikat al-mufawadah, syarikat al-mudharabah. Qala al-imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa yajuz al-ishtirak fi nukud wa tijarat wa yuksam al-ribh ala ma taradaya alaih. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa yuksam, dan dibagi keuntungan ala ma taradaya alaih, sesuai dengan keridhaan. Nah, sesuai dengan keridhaan, kesepakatan, keridhaan. Contoh, seseorang, yuk kita berburu 3 orang. Si A, si B, si C berburu. Yang dapat hasil si A, si B, si C kadang dapatnya kecil hewan buruannya. Tapi sebagaimana di kesepakatan, hasil dari apa yang kita dapatkan, kita akan bagi rata. Si A, si B dapatnya besar buruannya. Ini si C dapat kecil, tapi bareng berburunya. Nah, maka di sini sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullah taala alaih, yuksam ribah ala ma taradayan alaih, sesuai dengan keridhaan. Sesuai dengan keridhaan. Sebagaimana kita sudah sebutkan di awal, kita bagi rata. Naam. Tapi tetap semuanya jangan alas berburu si A, si B, si C. Si C yang tidur. Si A, si B yang terus dari buru. Nah, tetap bekerja semuanya. Karena dengan badan-badan mereka. Nah, terkecuali kalau si C tadi punya modal. Ya udah, saya modalin. Ini. Beli alatnya ini, selain sebagainya. Maka masuk ke dalam al-mudharabah. Nah, karena yang satu punya uang, yang satu dengan badan mereka. Nah. Baik. Wa yuqsam ar-ribh ala ma taradayan alayh. Wa tajuz al-mudharabah ma lam tashtamil ala ma la yahil. Dan diperbolehkan mudharabah ma lam tashtamil al-mudharabah, contohnya sebagaimana yang tadi kita sebutkan, investor dan pengelola. Nah, yang satu punya uang, satu dengan tenaganya. Dan diperbolehkan mudharabah ma lam tashtamil ala ma la yahil, selama mudharabah di sana halal, bukan mudharabah yang haram, bukan mudharabah yang haram. Nah, intinya karena mudharabah termasuk dari jual beli, transaksi jual beli, dan dimasukkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih dalam kitab al-Buyu, dan termasuk dari syarat dari jual beli, yaitu yakuna halalan, baik dalam ijarah. Nah, sebagaimana yang disebutkan, yang dilarang adalah ujrah al-huwan kahin, ujrah mahar baghi, yakni wanita panggilan dan sebagainya, ada kulum haram. Nah, begitu juga di dalam syarikat, bukan hanya mudharabah saja, semua dalam syarikat al-inan, syarikat abdan, syarikat al-wujuh, syarikat al-mudharabah, syarikat al-mufawadah, semuanya harus dalam suatu hal yang halal, bukan suatu yang haram. Nah, suatu yang haram, contoh, ayo kita bangun apa borongan seorang untuk membangun gereja misalkan, atau membangun tempat maksiat, atau membangun yang lain sebagainya. Dalam setiap syarikat, baik mudharabah di sini masyukani, hanya menuliskan mudharabah saja, akan tetapi di semua perserikatan, yaitu seseorang tidak boleh berserikat terhadap sesuatu yang haram. Nah, sesuatu yang haram. Ayo kita mudharabah, atau syarikat al-inan, buka warung, tapi menjual daging babi misalkan, atau transaksi riba atau yang lain sebagainya diharamkan. Fahadha kulluh ma yajuz. Fahadha kulluh ma yajuz. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, contoh dari permasalahan syarikat insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Nakfi lahum subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.